Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat, a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita. Kita senantiasa berada dalam kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekejap tak tidak lepas kita dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala sekejap mata pun. Mulai dari kita bernafas, kita berkedip, kita berjalan, semuanya atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mensyukurinya. An-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Sesungguhnya kenikmatan itu apabila disyukuri akan senantiasa langgeng. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Cara mensyukuri nikmat adalah mengakui al-i'tiraf anna hadhihi an-ni'mah min Allah, bahwa nikmat ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melafadzkan dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara mensyukuri nikmat. Ketika kita diberikan kelancaran rezeki, ketika kita tidak diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini namanya nikmat. Rezeki berupa uang misalkan, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk membelanjakan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita gunakan untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Ayuhal ahibbah, a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada pembahasan baru dari kitab Fiqih Muyassar Fi Dawil Kitabi was Sunnah. Kitab ini dikumpulkan oleh para ulama tentang pembahasan fikih. Pembahasan-pembahasan fikih yang dikumpulkan oleh para ulama. Kita akan baca beberapa faedah yang disebutkan di dalam kitab ini. Al-babul awwal, bab yang pertama. Fi ahkami taharati wal miyah, hukum-hukum taharah, bersuci, wal miyah, dan air. Wa fihi iddatu masail, dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Fi ta'rifi bit taharah, pengertian taharah. Wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha, dan penjelasan tentang pentingnya taharah dan macam-macamnya. Al-awwal, yang pertama. Ahamiyatu taharati wa aqsamuha, pentingnya taharah dan macam-macamnya. At-taharatu hiya miftahus shalah, taharah itu adalah kunci salat. Wa akadu syurutiha, dan syarat-syarat salat yang paling ditekankan. adalah taharah. Kalau seseorang tanpa taharah, tidak akan sah sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya, "La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Berwudu termasuk dari taharah. Wa syartu la budda an yataqaddam 'ala al-masyrut. Syarat itu harus lebih dahulu daripada perbuatan. Perbuatan ini syaratnya ini harus lebih dahulu syarat daripada perbuatannya. Wa taharatu 'ala qismain. Taharah itu ada dua macam. Al-qismul awal, bagian yang pertama, taharatun ma'nawiyyatun, taharah secara makna. Wa hiya taharatul qalbi minasy-syirki wal ma'asi. Taharah secara makna adalah taharah hati, mensucikan hati dari kesyirikan dan kemaksiatan. Wa kulli ma rana 'alaihi, dan segala sesuatu yang bisa menyebabkan hati ini rusak. Membersihkan hati dari kesyirikan, kemaksiatan, dan segala sesuatu yang bisa membuat hati ini rusak. Ini namanya taharah maknawi. Wa hiya ahammu min taharatil badan. Taharah jenis yang ini lebih penting daripada taharah jasad, bersih-bersih pada jasad. Seseorang walaupun dia telah bersuci, tapi hatinya kotor, maka dia belum mendapatkan kebaikan yang sempurna. Maka taharah jenis yang pertama ini lebih penting daripada taharah jasad. Apa taharah yang pertama ini? Nyatat matanya. Apa? Taharah secara makna. Sen. Taharah secara makna. Wala yumkin an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najasis syirki. Dan tidak mungkin akan terwujud taharah badan jika disertai adanya najis kesyirikan pada seseorang. Kalau kesyirikan melekat pada dirinya, dia musyrik, tidak akan mungkin terwujud taharah badan. Tidak akan sah ibadahnya. Tidak akan sah sholatnya. Tidak akan sah wudunya. Dia berwudu untuk sholat, tapi dia musyrik, maka tidak akan sah sholatnya selama-lamanya. Maka taharah ma'nawiyah ini lebih penting. Mensucikan hati dari berbagai macam kesyirikan, kemaksiatan, dan segala sesuatu yang bisa merusak hati. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah najis. Orang-orang musyrikin najis. Barakallahu fikum. Karena hatinya rusak, orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala katakan najis. Adapun jasadnya orang-orang musyrikin kafirin, wallahu taala a'lam, suci. Kita sentuh, misal laki-laki menyentuh laki-laki dari kalangan musyrikin, tidak berdosa karena jasad Bani Adam tidak najis. Adapun yang najis di sini keyakinannya, hatinya. Hatinya najis. Dia telah rusak hatinya. Dipenuhi dengan kesyirikan, tidak bersih lagi hatinya. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir rusak hatinya. Najis. Barakallahu fikum. Tidak bersih hatinya. Karena dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cara untuk melembutkan hati. Tidak ada cara untuk meluruskan hati. Tidak ada cara untuk membersihkan hati. Melainkan dengan cara Islam. Tidak akan mungkin hati seseorang akan bersih dengan cara selain Islam. Tidak akan mungkin selamanya. Cara Islam itulah yang bisa mensucikan dan menentramkan hati. Bimbingan Islam itulah yang bisa mensucikan dan menentramkan hati. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua dari Toharah. At-Toharatul Hissiyah. Toharah yang bisa dirasakan. Toharah yang berbentuk hissiyah. Hissiyah itu bisa dirasakan oleh panca indera. Ini maknanya hissiyah. Jadi ada dua toharah. Toharah ma'nawiyah dan toharah badaniyah. Toharah ma'nawiyah dan toharah hissiyah. Ya. Toharah ma'nawiyah dan toharah hissiyah. Toharah ma'nawiyah telah kita sebutkan tadi penjelasannya. Apa toharah ma'nawiyah anta ya Aba Muhammad? Iya, toharah secara makna. Na'am ahsan. Kemudian penjelasan berikutnya apa? Toharah secara makna, yaitu toharah yang bentuknya bagaimana? Anta. Toharah yang bentuknya bagaimana? Dari? Kemaksiatan. Kemudian? Kesyirikan. Kemudian? Kemungkaran dan segala sesuatu yang bisa merusak hati. Kemudian taharah hissiyah adalah wa sayati tafsilul qawli fiha bil asthari taliyah. Taharah hissiyah itu adalah taharah yang kita sedang dalam pembahasannya sekarang. Dan nanti akan datang rinciannya lebih lanjut. Taharah hissiyah. Taharah hissiyah. Ini kita sedang dalam pembahasan taharah hissiyah yang bisa dirasakan, yakni yang bentuknya wujud terlihat seperti berwudu, ini taharah hissiyah. Demikian mandi janabah dirasakan oleh kulit. Ini maknanya hissiyah. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian taharah hissiyah ini. Ta'rifuha, definisi taharah hissiyah. Wa hiya fil lughatin nadhafatu, secara bahasa taharah ini maknanya an-nadhafah, bersih-bersih. Wan nazaha minal aqdar, bersih-bersih dari kotoran. Membersihkan diri dari kotoran. Seperti apa contohnya membersihkan diri dari kotoran? Seperti apa contohnya? Seperti apa? Iya benar. Tunggu sampai gilirannya. Seperti apa? Antum. Mandi. Mandi badan kotor, keringatan, mandi, membersihkan badan dari kotoran. Ini taharah secara bahasa. Maknanya adalah kebersihan. Wa fil istilah, dan menurut syariat, di dalam istilah fikih, taharah maknanya adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas. Wa zawalul khabath, dan menghilangkan al khabath. Nanti akan datang penjelasannya. Apa itu hadas? Apa itu khabath? Wal muradu birtifail hadas izalatul wasfil mani' minas salah bisti'malil ma'i fi jami'il badan in kana al hadasu akbar. Yang dimaksud dengan mengangkat hadas, menghilangkan hadas, adalah menghilangkan sifat yang menghalangi dari sholat. seperti menggunakan air pada seluruh tubuh. Jikalau hadasnya itu hadas besar. Wa in kana hadasan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudhu bi niyatin. Jikalau hadasnya itu hadas kecil, cukup dengan berwudu, mengguyurkan air ke anggota wudu disertai dengan niat. Wa in faqada al-ma aw ajiza anhu istamala ma yanubu anhu. Jikalau airnya itu tidak ada atau seorang tidak mampu menggunakan air, maka hendaklah dia menggunakan apa yang bisa menggantikan air. Wa huwa turab, yaitu debu. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, sesuai dengan bimbingan syariat. Ini makna al-hadas. Mengangkat hadas di sini, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar seperti janabah, hadas kecil seperti seorang buang angin. Kemudian juga buang air besar dan buang air kecil. Menggunakan air. Nanti akan datang penjelasannya, air yang bentuknya bagaimana. Kalau air tidak ada, maka berpindah ke tayamum. Atau seseorang bermudarat ketika menggunakan air, maka masih berpindah ke tayamum. Misal, si Fulan sakit keras. Pak dokter memvonis dia tidak bisa menggunakan air. Kalau dia menggunakan air, khawatir penyakitnya akan bertambah parah. Maka dalam keadaan seperti ini, dia bertayamum. Baik dia terkena hadas besar seperti junub, atau hadas kecil seperti tadi contohnya. Wal muradu bi zawalil khabas, yang dimaksud dengan menghilangkan khabas adalah zawalun najasa minal badan, menghilangkan najis dari tubuh. Wasaub, pakaian. Wal makan, dan tempat. Jadi tidak boleh kita sholat dalam keadaan tubuh kita ada najis. Tidak boleh. Kita mengetahui dengan jelas bahwa baju kita ini terkena najis. Ada najisnya. Ada air kencing anak kecil misalkan. Kita sholat mengenakan baju ini. Kita mengetahui. Tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Demikian pula tubuh. Tidak hanya baju. Tubuh misal di tangannya masih ada kotoran najis. Ya. Atau tempatnya. Tempatnya ada najisnya. Maka tidak boleh kita sholat dalam keadaan seperti ini. Fattaharatul hissiyatu ala nau'ain. Taharah hissiyah ini ada dua macam. Yang pertama taharatu hadas wa takhtassu bil badan. Taharah hadas. Taharah dari hadas. Dan ini khusus pada tubuh. Khusus pada badan. Taharah hadas. Dan taharah khabas wa takunu fil badan wa zawbi wal makan. Dan taharah khabas ini khusus pada badan, baju, dan pakaian. Wal hadasu ala nau'ain. Hadas itu ada dua macam. Hadas asghar. Wa huwa ma yajibu bihil wudu. Hadas asghar ini yang wajib dengannya berwudu. Seperti kencing, berak, kentut, maka yang wajib bagi dia adalah berwudu, tidak perlu mandi. Dan tidak disyariatkan mandi. Wa hadas akbar, hadas besar. Wa huwa ma yajibu bihil ghuslu. Hadas besar ini adalah yang wajib dengannya mandi. Contohnya seperti seseorang janabah junub, maka wajib bagi dia untuk mandi, tidak boleh sekedar berwudu saja. Wal khabas ala salasati anwa. Khabas itu ada tiga macam. Khabasun yajibu ghusluhu, wa khabathun yajibu nuthuhu wa khabathun yajibu mashuhu. Khabath yang wajib mandi seseorang. Khabath yang wajib dipercikkan. Khabath yang wajib diusap. Permasalahan kedua, al-ma'u alladhi tahsulu bihi taharah. Air yang bisa dipakai bersuci, bagaimana bentuknya? Air yang bagaimana? Yang bisa dipakai bersuci, apakah semua air? At-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Taharah itu butuh sesuatu yang seseorang bisa bersuci dengannya. Yuzalu bihi najas, najis pun bisa hilang. Wa yurfa'u bihil hadas, hadas pun bisa terangkat. Apakah sesuatu itu dinamakan? Wa huwal ma, sesuatu itu dinamakan dengan ma. Apa arti ma? Ma. Apa arti ma? Air. Ahsan. Ma artinya air. Ma'un. Yaitu air. Inilah dia yang bisa dipakai untuk membersihkan najis dan mengangkat hadas. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi taharah huwal ma'u tahur. Air yang bisa dipakai untuk taharah itu adalah air yang suci. Wa huwa tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang suci ini adalah air yang suci secara zatnya dan mensucikan yang lainnya. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Bagaimana bentuk wujud air yang seperti ini? Wujudnya adalah air yang sesuai dengan penciptaannya, berdasarkan penciptaannya. Ai ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, yaitu berdasarkan penciptaannya, sesuai dengan yang dia diciptakan. Sawa'un kana nazilan minas sama', sama saja apakah airnya itu turun dari langit, kalmatar, seperti air hujan. Air hujan, air yang suci. Wa dzaubis suluj, dan air salju. Kalau ada salju, airnya itu suci. Tapi di tempat kita tidak ada musim salju, belum pernah kita dapati musim salju. Kalau misalkan ada air saljunya itu suci. Wal barat, air dingin, air es, hujan es, belum pernah dapati hujan es. Belum pernah. Di sebagian negara ada hujan es, batu es kecil-kecil keluar. Airnya itu suci. Dari langit, turun dari langit. Au jarian fil ardi, atau yang mengalir di bumi. Seperti kama'il anhar, air sungai. Wal uyun, mata air yang di pegunungan. Mata airnya itu suci. Wal abar, wal bihar, abar jamak dari bi'run. Apa arti bi'run? Bi'run. Sumur, ya. Air sumur. Wal bihar, dan air laut. Ini air-air yang suci. Suci secara zatnya dan bisa dipakai mensucikan sesuatu. Bisa dipakai untuk mensucikan. Zatnya suci dan air tersebut bisa dipakai untuk mensucikan. Jadi air hujan itu suci. Yang turun dari langit, kalian berwudu dengan air hujan, sah wudunya. Dengan air salju, air dingin, air es yang turun dari langit, suci. Inilah air-air yang suci, yang dia itu sesuai dengan penciptaannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Wa nunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa nunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih wa yunazzilu. Dialah Allah yang menurunkan 'alaikum kepada kalian minas samaa', dari langit, maa'an, air. Tujuannya apa? Liyutahhirakum bih, agar bisa mensucikan kalian. Air dari langit itu suci. Suci secara zatnya dan mensucikan. Waliqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Tadi dalam surat Al-Anfal, air tersebut diturunkan oleh Allah untuk mensucikan. Di sini dalam surat Al-Furqan disebutkan air tersebut Allah turunkan dalam keadaan suci. Jadi jelas airnya suci lagi mensucikan. La syakka fihi, tanpa diragukan. Walikauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari nomor 744, Al-Imam Muslim nomor 598 dalam sahih keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa istiftah, Allahumma zilni min khataya, ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Bilma, dengan air. Wa thalj, salju. Wal barat, dan air es. Sehingga suci airnya. Air es yang berdasarkan penciptaannya. Barakallahu fikum. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahar, tentang air laut. Dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud, Sahih Sunan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang air laut, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa tahuru ma'uhu." Airnya suci. Air laut itu suci. Kalau kita lihat warnanya biru. Apa warna air laut? Biru. Maaf. Bentuknya warnanya biru. Walaupun warnanya biru seperti itu, tetap bisa dipakai berwudu. Kalau dirasa, apa rasanya air laut? Asin. Walaupun seperti itu rasanya, tetap bisa dipakai berwudu. Warnanya seperti itu, rasanya seperti itu, bisa dipakai berwudu. Walaupun rasanya rasa garam dicicip, rasa garam, tetap bisa dipakai berwudu. Dari mana landasannya? Landasannya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan tadi. Wattahuru ma'uhu, airnya suci. Airnya suci. Al-hillu maitatuhu, demikian pula bangkainya halal. Hewan yang hidup di laut, bangkainya halal. Dari bentuk ikan-ikanan, kalau ada ikan laut, halal. Hewan yang hidup di laut, hukumnya halal, boleh dimakan yang hidupnya di laut. Barakallahu fikum. Ikan lumba-lumba halal, halal hidupnya di laut. Ikan apa? Ikan paus yang hidup di laut, halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Ya, barakallahu fikum. Jadi yang hidup di laut itu bangkainya halal semua. Jadi yang dimaksud adalah hewan yang hidup di laut. Ikan laut. Kemudian apa lagi? Kepiting laut. Halal. Hiu laut. Hiu memang di laut. Naam. Naam, singa laut, semua yang hidup di laut, yang hidupnya di laut halal untuk dikonsumsi, ya. Barakallahu fikum. Ikan hiu sekalipun halal. Yang dimaksud adalah ikan hewan yang hidupnya di laut. Anjing laut halal. Halal kalau ada, ada. Nah, halal. Dengan catatan hewan tersebut tidak berbisa, maksudnya tidak memudaratkan ketika dimakan. Ketika dimakan tidak memudaratkan, maka halal. Yang penting dia hidup di laut. Bukan yang dimaksud hewan darat diambil kemudian dilemparkan ke laut. Nah, inilah hewan laut. Tidak. Misal seseorang mengambil daging babi, dibunuh, dilemparkan ke laut, mengapung di laut, diambil, nah ini hewan laut ini, halal atau tidak? Di laut didapatkan, karena dia asalnya dari darat. Paham dong? Nah, itu ya, hewan laut yang hidupnya di laut itu halal bangkainya. Dari mana? Landasannya dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hillu maitatuhu. Bangkainya halal. Demikian pula yang dimaksud dengan bahar dalam hadis ini juga sungai. Sungai termasuk dalam lafaz bahar. Ketika disebutkan bahar, sungai juga termasuk. Air sungai boleh berwudu dengan air sungai selama airnya itu bersih dan tidak najis, ya. Air yang mengalir, air sungai yang mengalir, sungai yang mengalir. Tentunya ini boleh dipakai untuk berwudu. Demikian pula hewan yang hidupnya di sungai. Seperti ikan sungai. Hewan yang hidupnya di sungai atau di laut, yang hidupnya itu lebih prioritas di laut atau di sungai, ya. Walaupun kadang-kadang dia ke darat. Kalau dia lebih banyak hidupnya di air, berarti diikutkan hukum yang kebanyakan ini. Karena enggak ada hewan yang hidup di dua alam itu, enggak ada. Pasti diikutkan yang mana lebih banyak, yang mana yang lebih banyak. Kalau dia lebih banyaknya di air, berarti dikatakan hewan air. Ya, kalau dia lebih banyaknya hidup di darat, berarti dikatakan hewan darat. Barakallahu fikum. Wala tahsulu taharatu bima'in ghairil ma. Tidak sah bersuci dengan cairan selain air. Tidak sah bersuci dengan cairan selain air, enggak sah. Bagaimana bentuknya cairan selain air? Kalhal, seperti cuka. Berwudu dengan air cuka. Cuka, paham cuka? Yang dipakai untuk asam, ya. Bukan cuka pempek. Gimana mau wudu pakai cuka pempek? Pedas. Air cuka di sini, cuka yang warnanya putih. Putih warnanya, bukan cuka pempek. Kalau cuka pempek, pedas, langsung kena penyakit nanti. Ya, jelas orang menghindari, tahu ini. Kalau cuka itu kan warnanya putih. Nah, itu bagaimana ya berwudu dengan air ini? Boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena ini bukan air. Bukan air yang turun dari langit. Bukan air yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita berwudu dengan. Bukan nama air ini. Bukan air. Bukan air mutlak. Tapi disebut dengan air muqayyad. Air yang ada sandarannya dia. Bukan hanya air saja, tapi air cuka. Ya. Bukan air dia, tapi air cuka. Wal binzin, dan tidak boleh berwudu dengan binzin. Apa binzin? Bensin, jelas tidak boleh berwudu dengan air bensin. Wal asir, air sirup. Tidak boleh juga berwudu dengan air sirup. air sirup wal limon, jus, ya, tidak boleh sirup, air kelapa, air kopi, air teh, tidak boleh. Yang diperintahkan adalah berwudu dengan air mutlak, air yang sesuai dengan penciptaannya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan ini, ya, yang semisal dengan ini banyak, banyak ya, seperti air apa? Air susu, boleh nggak berwudu dengan air susu? Tidak boleh berwudu dengan air susu. Iya. Kalau tidak ada air, misal di, seseorang di rumahnya kehabisan air, tidak ada air, mau cari di tempat lain juga tidak ada air, adanya air susu, bagaimana? Air susu, tidak berwudu dengan air susu, jadi langsung pindah ke tayamum, ya, langsung pindah ke tayamum, karena air susu bukan air untuk berwudu. Barakallahu fikum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang ke-6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jikalau kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian langsung bertayamum dengan menggunakan debu yang baik. Falau kanat at-taharatu tahsulu bima'in ghairil ma' lana qala adimal ma ilaihi walam yangkul ila turab. Kalau seandainya taharah itu bisa, taharah itu sah dengan cairan selain air, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memindahkan orang yang tidak mendapat air ke cairan tersebut. Akan tetapi di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memindahkan kepada debu untuk bertayamum, menunjukkan cairan selain air tidak pantas untuk dipakai berwudu. Walhamdulillah, inilah kajian kita pada pagi hari ini yang berkaitan tentang air. Air apa saja yang bisa dipakai berwudu dan pengertian taharah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan air yang tercampur dengan najis, apakah bisa dipakai berwudu atau tidak. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Jikalau ada yang ditanyakan, tafadhalu, dipersilahkan, kita tunggu pertanyaannya. Barakallahu fikum.